aku temukan yang aku impikan, kamu yang sempurna. Oh, segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati kamu. Kirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku. Kamu hasrat terindah untuk cintaku, takkan cemas ku percaya kamu. Karena kau jaga tulus cintamu, ternyata kamu yang ku tunggu. Kenapa saya minta Yura untuk bisa tampil di sini, karena sekarang lagunya dia yang judulnya Cinta dan Rahasia, featuring sama Glenn Fredly. Menurut saya itu lagu yang simple tapi sangat bisa dinikmati. Gitu, jadi itu jenis musik yang sekarang saya lagi sering dengar. Gitu. Jadi saya sebenarnya ngefans, sekali sama Yura. Saya dengar satu album, semuanya memang bagus. Suaranya bagus, anaknya sangat humble. Kau membuatku bahagia. Sosok Afgan di mata Yura itu, ya kalau misalnya suaranya udah pasti gak diraguin lagi sih ya. Suaranya memang luar biasa. Terus di samping itu dia memiliki pribadi yang sangat humble. dan juga punya hati yang sangat besar. Mungkin itu yang jadi bikin dia sekarang semakin besar lagi, dan semakin banyak orang yang suka dan ngefans sama Afgan, dan saya ngefans banget sama dia. Lagu Kamu Yang Kutemui itu lagu yang romantis banget sih ya. Jadi kayaknya sekali denger itu langsung bikin kita makin sayang sama pasangan, atau mungkin yang gak punya pasangan malah jadi bikin makin kebawa perasaan gitu ya. Jadi lagu yang luar biasa megah, indah, lembut, dan romantis sih sebenarnya lagunya. Menurut saya semua award yang saya dapat semua meaningful, tapi ini karena saya dapat langsung dari Menpora, dan ini adalah dari seluruh Indonesia. Jadi ada dari bidang science, ada dari bidang education, dari bidang seni khususnya musik, ada. Jadi semua itu dipilih dan saya dapat sebagai salah satu pemuda pelopor di Indonesia di bidang musik. Saya bawa satu poster saya, poster konser tunggal pertama saya, konser dari hati, yang ditandatangani oleh semua yang terlibat. Ada Mbak Inet Laimena, ada Sherina, ada Rosa, ada Om Erwin Gutawa, ada Dipa Barus. Ini satu hal yang mungkin paling memorable buat hidup saya dan akan terus saya kenang. Hopefully bisa terjadi lagi.